بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. Dan kemuliaan seorang muslim, hartanya, harga dirinya, dan juga darahnya. Kita sampai pada syarah atau penjelasan Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Aid rahimahullahu taala, ketika beliau menjelaskan sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, umirtu an uqatil an-nasa hatta yaqulu la ilaha illallah, faman qala la ilaha illallah faqad asama minni malahu wa nafsahu illa bihaqqihi wa hisabuhu 'ala Allah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Maka siapa saja yang telah mengucapkan la ilaha illallah, maka sungguh dia telah menjaga dariku hartanya dan jiwanya kecuali dengan haknya, dan perhitungannya diserahkan kepada Allah. Maka beliau Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Aid rahimahullah menukilkan ucapan Al-Imam Al-Khattabi dan yang lainnya bahwa yang dimaksudkan adalah Ahlul Awsan wa Musyrikul Arab wa man la yu'minu duna Ahlul Kitab, bahwa mereka atau manusia yang dimaksud di sini yang diperintahkan untuk diperangi sampai mengucapkan la ilaha illallah atau syahadatain adalah Ahlul Awthan, para penyembah berhala, dan kaum musyrikin Arab, dan siapa saja yang tidak beriman selain Ahlul Kitab. Karena Ahlul Kitab ada hukum tersendiri, mereka tidak diperintahkan atau ditekankan untuk masuk Islam. Mereka ketika tetap di atas agamanya Yahud dan Nasara, maka aman, dengan syarat mereka membayar jizyah, upeti, atau semacam pajak kepada penguasa kaum muslimin. Ahlul Kitab tidak diperangi sampai mengucapkan la ilaha illallah. Mereka aman dengan agamanya, di atas agamanya, dengan membayar jizyah upeti. Tetap kita mendakwahi mereka, tapi tidak memeranginya. Adapun Ahlul Awthan, kaum musyrikin, para penyembah patung berhala, baik musyrikin Arab dan yang lainnya, dan siapa saja yang tidak beriman alias orang kafir selain Ahlul Kitab, maka mereka terkena hadis ini. Penguasa kaum muslimin ketika memiliki kekuatan, mereka boleh untuk menyebarkan dakwah kepada seluruh orang-orang kafir di dunia ini selain Ahlul Kitab, agar mereka masuk Islam, agar mereka mengucapkan dua kalimat syahadat atau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan dalam hadis yang lain disebutkan hatta mereka beriman kepadaku dan dengan beriman dengan apa yang aku bawa, sehingga tidak cukup dengan kalimat asyhadu alla ilaha illallah, sampai juga bersaksi dengan syahadat yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, beriman dengan atau kepada Rasulullah dan kepada ajaran yang beliau bawa, baru harta dan darahnya aman atau terjaga. Qala wa ma'na qoulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa hisabuhum 'ala Allah, kata al-imam Ibnu Daqiqil 'Id rahimahullah berikutnya, sedangkan makna sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam dan perhitungan mereka orang-orang yang zahirnya masuk Islam dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, perhitungan mereka diserahkan kepada Allah. Ai fi ma yasturunahu wa yakhfaunahu duna ma yakhlauna bihi fidh-dhahiri min al-ahkamil wajibati. Maksudnya dalam perkara-perkara yang mereka sembunyikan dan yang mereka tutupi, selain apa yang mereka tutupi atau yang mereka tampakkan secara zahir dari hukum-hukum yang wajib, yakni apa yang kita tidak lihat dari mereka atau yang mereka sembunyikan, yang mereka sembunyikan dalam dadanya, dalam hatinya, diserahkan kepada Allah. Kita hanya menghukumi zahir yang nampak saja. Dzakara dzalika Al-Khattabi. Hal itu disebutkan oleh Al-Imam Al-Khattabi rahimahullah, qala, beliau berkata, wa fihi, dalam hadis ini terdapat faedah, anna man adhara al-islam wa sarra bil kufri yuqbalu islamuhu fil zahir, bahwasanya siapa saja yang menampakkan keislaman secara zahir, mengucapkan dua kalimat syahadat, salat sebagaimana kaum muslimin yang lainnya salat, dan yang lainnya menampakkan keislaman, amalan-amalan yang zahir, namun dia sebenarnya menyembunyikan kekufuran di dalam hatinya, di dalam batinnya, maka tetap diterima keislamannya secara zahir. Kita mengatakan dia zahirnya, lahiriahnya muslim, batinnya kita serahkan kepada Allah. Wa hadha qawlu aktsari ahli al-ilmi, inilah pendapat kebanyakan para ulama, selama mereka masih menampakkan keislaman, ya kita hukumi secara zahir sebagai orang Islam, kecuali kalau mereka terang-terangan mengucapkan-ucapkan kufur atau melakukan perbuatan kufur dan sudah ditegakkan hujjah, dinasihati tetap di atas kekufurannya, maka berarti mereka sudah bukan muslim lagi. Wa dhaba Malikun ila anna taubata az-zindiqi la tuqbalu wa hiya riwayatun 'anil Imam Ahmad. Adapun al-Imam Malik rahimahullah berpendapat bahwasanya taubatnya orang yang zindiq, zindiq itu orang yang secara zahir, secara lahiriah menampakkan keislaman, namun di dalam batinnya, hatinya terdapat kekufuran. Dia menyembunyikan kekufuran di dalam hatinya, mirip dengan orang munafik. Kata al-Imam Malik rahimahullah, taubatnya orang zindiq tidak diterima. Dan ini riwayat dari Al-Imam Ahmad rahimahullah. Ya, ini secara zahir tidak diterima, tidak diakui maksudnya. Kalau dia tobatnya benar, ya Allah Maha menerima tobat siapapun yang membuat dosa. Walaupun dosa kekufuran, kesyirikan, kufur besar, syirik besar, ketika bertobat diterima. Namun sebagian ulama berpendapat kalau dia sudah terkenal munafik, zindik, kemudian datang bertobat saya akan kembali kepada Islam, sebagian ulama mengatakan tidak diterima, khawatir dia pura-pura tobatnya. Ini pendapat sebagian ulama. Namun ketika memang dia benar-benar bertobat, maka Allah akan terima tobat dia. Qala wa fi qawlihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa yu'minu bi wa bima ji'tu bihi. Dan di dalam sabda beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwasanya la ilaha illallah, dan sampai mereka beriman kepadaku dan beriman kepada apa yang aku bawa. Kata Al-Imam Ibnu Daqiqil Aid rahimahullah, dalam sabda Nabi ini dilalatun zahiratun li madhhabil muhaqqiqin wal jamaahiri min as-salafi wal khalafi anna insana idza taqada dinal islami i'tiqadan jaziman la taradduda fihi kafahu dalika. Dalam ucapan atau sabda Nabi ini terdapat dalil yang sangat jelas yang mendukung madhab atau pendapatnya para ahli tahqiq, ahli peneliti, para ulama yang meneliti riwayat-riwayat dan pendapat-pendapat ulama sebelumnya, dan merupakan dalil bagi mayoritas ulama salaf dan khalaf, yaitu bahwasanya apabila seseorang sudah meyakini agama Islam dengan keyakinan yang mantap, yang pasti, yang tidak ada keraguan sedikit pun padanya, maka hal itu cukup baginya, cukup menjadi bukti kalau dia seorang muslim, seorang mukmin. Wala yajibu alaihi ta'allumu adillatil mutakallimina wa ma'rifatullahi biha, dan tidak wajib baginya mempelajari dalil-dalil para ahlul kalam, ahli kalam, kalau bahasa sekarangnya ahli filsafat, mereka yang terlalu mengedepankan akalnya, logikanya di atas dalil, semuanya memakai logika. Dan tidak wajib mengenal Allah dengan dalil-dalil yang dikemukakan oleh para ahli kalam tersebut atau ahli filsafat tersebut. Khilafan liman aujaba dzalika, berbeda dengan orang yang mewajibkan hal itu. Wa ja'alahu syartan, dan dia menjadikannya syarat. Fi nahwi ahli qiblati, dan dia menjadikannya syarat berkaitan dengan ahlul qiblah, ahli kiblat yakni kaum muslimin. Wa hadza khata'un dhahirun, dan ini adalah mendapat yang jelas-jelas keliru dan salah, menyimpang. Fa innal murada at-tasdiqu al-jazim wa qad hasala. Karena sesungguhnya yang dimaukan dalam hadis ini adalah pembenaran yang mantap, keyakinan yang kokoh, yang kuat, yang pasti, yang tidak ada keraguan padanya. Wa qad hasala, dan sudah terjadi, sudah ada, maka cukup. Wali anna nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam iktafa bitasdiqi bima jaa bihi, dan juga dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam mencukupkan dengan adanya at-tasdiq, pembenaran dengan ajaran yang beliau bahwa walam yashtarit al-ma'rifata bid-dalili, dan beliau tidak mensyaratkan untuk mengetahui dalil, yakni dalil-dalil logika ataupun yang sejenisnya. Wa qad tadhaharat bi hadha al-hadis fi sahih yahsulu bi majmu'iha at-tawatur bi asliha wal ilmu al-qat'iyyu wallahu a'lam. Dan telah nampak dengan hadis ini yang ada di dalam kitab as-sahih, telah tercapai dengan terkumpulnya hadis-hadis tersebut, at-tawatur yang secara mutawatir dengan pokoknya dan ilmu yang pasti. Yani kalau sudah dia beriman dengan apa yang diajarkan, dibawa oleh Nabi alaihissalatu wassalam, maka sudah cukup. Nabi mengajarkan Islam tentu dengan dalil yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Seseorang sudah meyakininya, sudah yakin dengannya, maka sudah cukup. Tidak mesti dengan pendalilan mereka para ahlul kalam. Dan diantara kekurangan ataupun kelemahan dari ilmu al-kalam, ahli kalam, adalah mereka punya pendapat kalau kita ingin meyakini Islam, maka kita harus mundur dulu, yakni kufur dulu baru dipelajari benar tidak Islam itu. Kalau sudah dipelajari dengan semuanya ternyata oh benar, meyakinkan, baru masuk Islam. Ini logika yang keliru. Islam tidak mengajarkan demikian. Islam mengajarkan manusia langsung beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jangan mundur ketika diajarkan qulu la ilaha illallah, katakan oleh kalian la ilaha illallah, langsung kita menyambutnya, mengucapkannya, mempelajari maknanya, konsekuensinya, dan mengamalkannya. Jangan mundur dulu atau nanti dulu. Berbahaya kalau dia sampai enggak dapat karena ingin belajar dulu tidak langsung beriman. Kalau keburu mati bagaimana? Kalau enggak ketemu bagaimana? Sehingga yang benar adalah langsung masuk Islam, kemudian dipelajari secara detail tentang ajarannya, isinya. Selesai. Wallahu a'lam. Dari syarah al-Imam Ibnu Daqiqil 'Id rahimahullah. Qala Syekh Ibnu Saimin rahimahullah, berkata Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah, Umirtu ay amarahullahu azza wa jalla. Ucapan Nabi, aku diperintahkan, maksudnya Allah azza wa jalla yang telah memerintahkan beliau. Wa ubhima al-fa'ilu li'annahu ma'lumun fa innal amira wan nahya wallahu ta'ala. Dan tidak dijelaskan pelakunya, umirtu. Fa'ilnya tidak dijelaskan siapa yang memerintahkan. Mengapa tidak dijelaskan, disebutkan dengan lafaz seperti ini? Dikarenakan sudah diketahui bahwasanya yang memerintahkan dan yang melarang adalah Allah Ta'ala. Sudah difahami dan diketahui. Ketika Nabi mengatakan saya diperintah, semua orang yang mendengar ataupun yang membacanya langsung faham Allah yang memerintahkannya. Uqatilan nasa hatta yashhadu. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi. Hadza hadis ammun, lakinnahu khussisa biqaulihi ta'ala. Hadis ini sifatnya umum, akan tetapi dikhususkan dengan firman Allah Ta'ala, qatilul ladzina la yu'minuna billahi wa la bil yawmil akhir wa la yuharrimuna ma haramallahu wa rasuluh wa la yadinuna dinal haqqi minal ladzina utul kitaba hatta yu'tul jizyata ayyadu wa hum saghirun. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman pula kepada hari akhir, dan tidak mengharamkan apa yang telah Allah dan Rasulnya haramkan, dan tidak beragama dengan agama yang benar dari kalangan orang-orang yang diberikan Alkitab sampai mereka memberikan jizyah upeti dengan patung, dan dalam keadaan mereka saghirun, tunduk. At-Taubah ayat 29. Wa kadzalika as-sunnatu ja'at bi anna an-nasa yuqataluna hatta yuslimu aw yu'tu al-jizyata. Dan demikian pula as-sunnah, hadis-hadis Nabi yang sahih telah datang menerangkan bahwasanya manusia yuqataluna, mereka diperangi sampai mereka masuk Islam atau membayar upeti. Mereka ahlul kitab pun kalau tidak membayar upeti ya diperangi sampai masuk Islam atau membayar upeti atau pajak. Fawaidul hadis, beberapa faidah dari hadis ini. Yang pertama, wujubu muqatalatin nasi hatta yadkhulu fi dinillah aw yu'tul jizyah. Wajibnya memerangi manusia sampai mereka masuk ke dalam agama Allah, yakni masuk Islam, atau membayar upeti, membayar pajak. Lihatlah hadis ini, berdasarkan hadis ini walil adillatil ukhra allati dzakarnaha, dan juga berdasarkan dalil-dalil yang lain yang telah kami sebutkan. Tentunya ia memerangi manusia yang kafir tersebut agar masuk Islam adalah penguasa kaum muslimin, mereka yang melakukannya, bukan individu muslimin atau rakyat, bukan, tetapi penguasa kaum muslimin ketika mereka memiliki kekuatan, maka mereka menyebarkan Islam, mengadakan jihad, ekspansif, perluasan, tujuannya untuk menyebarkan dakwah Islam, bukan untuk membunuh. Karena di dalam Islam tidak langsung memerangi, tetapi ditawarkan dulu Islam, diajak kepada Islam. Kalau mau, alhamdulillah, ini yang diharapkan. Ketika tidak mau, bayar upeti. Kalau tidak mau, maka diperangi. Ini faedah yang pertama. Yang kedua, anna man tana'a 'aniz zakati fa innahu yajuzu qitalu. Bahwasanya siapa saja yang tidak mau menunaikan zakat, tidak mau mengeluarkan zakat, enggan dan menolak untuk mengeluarkan zakat, maka boleh diperangi sampai mau mengeluarkan zakat. Walihada qatala Abu Bakrin radhiyallahu anhu alladzina imtana'u 'aniz zakati. Oleh karena inilah sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an memerangi orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Mereka masih muslimin, tapi karena pelitnya, bakhilnya, mereka enggak mau mengeluarkan zakat. Maka Abu Bakar pun memerangi mereka. Ketika mereka diperangi dan diam, ketika mau diambil zakatnya tidak melawan, ya sudah, diambil zakatnya saja, tidak semuanya. Kalau mereka melawan, ya diperangi sampai mereka kalah dan diambil zakatnya, bukan semua hartanya, hanya mengambil harta zakatnya saja. Namun kalau mereka punya pendapat dan berkeyakinan zakat tidak wajib, ya diperangi karena murtad, kufur. Tapi kalau mereka masih meyakini zakat itu wajib tapi karena pelit, maka masih muslim. Faedah yang ketiga, annal insana idza dana bil islami zahiran fa inna batinahu yukalu ilallah. Bahwasanya seseorang apabila dia beragama Islam, telah beragama Islam secara zahir, maka sesungguhnya urusan hatinya, batinnya diserahkan kepada Allah Ta'ala. Walihada qala, karena inilah Nabi alaihissalatu wassalam menyatakan, faidha fa'alu dhalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqil islam. Maka apabila mereka telah melakukannya, mengucapkan dua kalimat syahadat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka berarti mereka telah menjaga dariku darah-darahnya dan harta-hartanya, kecuali dengan hak Islam, haknya Islam. Dan kalau mereka membunuh, ya dibunuh. Kalau mereka berzina, muhsan, ya dirajam oleh penguasa muslim. Dan urusan mereka, perhitungan mereka, wa hisabuhum 'ala Allah, diserahkan kepada Allah Ta'ala. Ini tentang masalah batinnya ataupun yang ada dalam hatinya, diserahkan kepada Allah. Kalau ternyata dia hanya pura-pura dalam menamakan Islam, padahal dia di dalam hatinya ada kekufuran, itu nanti di akhirat akan dihisab. Allah yang akan menghisabnya, dan akan jelas nanti di akhirat ternyata dia orang munafik. Qala ar-rabi'ah, yang terakhir di sini, faedah yang keempat yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, itsbatul hisabi, ditetapkannya al-hisab, adanya perhitungan amalan manusia. Ay annal insana yuhasabu ala amalihi. Maksudnya bahwasanya manusia itu akan dihitung, dihisab atas amalan dia. In khairan fa khairu. Jika amalannya baik, maka kebaikan yang akan dia dapatkan. Wa in syarran fa syarrun. Namun sebaliknya, kalau amalannya jelek, maka kejelekan yang akan dia dapatkan. Qala Allahu ta'ala. Allah ta'ala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Maka siapa saja yang melakukan amal kebaikan walaupun sebiji sawi, niscaya dia akan melihat di akhirat nanti amalan yang sedikit tersebut, walaupun sebesar biji sawi, dia akan melihat amalannya. Dan demikian pula sebaliknya, siapa saja yang melakukan kejelekan walaupun seberat dzarrah biji sawi, maka dia pun akan melihatnya di akhirat, melihat balasannya di akhirat nanti. Akan ditampakkan, ini amalan Anda yang jelek, semuanya ditampakkan. Surat Az-Zalzalah ayat 7-8. Adapun kaum muslimin, kaum mukminin, maka mereka di akhirat dalam masalah penghisaban ada tiga jenis, tiga golongan. Ada yang langsung masuk surga bi ghairi hisabin wala adzabin. Ada yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, tidak dihisab amalannya. Mengapa? Karena punya amalannya istimewa. Di antara amalan istimewa yang dengannya seorang mukmin tidak dihisab dan tidak diazab di akhirat adalah sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas, empat sifat. Yang pertama, dia tidak minta diruqyah. Yang kedua, dia tidak bertatoyur, tidak merasa bernasib sial dengan sesuatu, pergerakan burung, baik yang dilihat ataupun yang didengar ataupun dengan sesuatu yang telah diketahui, tidak merasa bernasib sial dengan hari tertentu ataupun yang lainnya, dan tidak minta dikai ketika sakit, yakni ditusuk dengan besi yang panas pada tubuh yang sakit. Dia tidak mau mengobati dengan cara seperti itu, tidak mau atau tidak memintanya. Yang keempat, dia bertawakal kepada Rabb-nya, kepada Allah Azza wa Jalla. Ini empat ciri, empat amalan yang dengannya bismillah seseorang bisa masuk ke tingkatan yang paling tinggi, yang pertama di akhirat, yaitu dia masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Tentunya empat amalan ini amalan yang luar biasa, yang wajib-wajibnya dia sudah lakukan, yang haram-haramnya dia tinggalkan, dan dia tambah yang afdol-afdolnya, yang sunnah-sunnahnya, dan juga dia tambah yang makruh-makruhnya dia tinggalkan. Menggambarkan betapa bagus dan tingginya keimanan dan amalan golongan tersebut. Golongan yang kedua adalah mereka yang dihisab dengan hisab yang ringan, yakni hanya sekedar ditampakkan. Bukankah Anda di dunia berbuat ini dan itu, terus ditampakkan saja? Maka sahabat akan mengakuinya. Iya, kata Allah, di dunia saya tutupi dan di akhirat saya ampuni, kata Allah. hanya diperlihatkan. Ini hisab yang ringan, yang dengannya dia masuk surga, tidak mampir ke neraka. Dan untuk mendapatkan hisab yang ringan ini, kita diajarkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam untuk berdoa yang dibaca sebelum salam. Allahumma hasibni hisabai yasira. Ya Allah, hisablah aku, hitunglah aku dengan hisab yang ringan, yang mudah. Ya, ini hanya sekedar ditampakkan amalan-amalannya, tidak dihitung detail, tidak dituntut, hanya ditampakkan saja. Ini hisab yang ringan, yang dengannya seorang hamba akan masuk ke dalam surga. Golongan yang ketiga ini yang paling jeleknya, atau yang golongan yang jelek berarti, yang satu dua bagus, yang ketiga ini yang jelek, adalah mereka yang hisab yang berat. Yakni satu persatu ditanya dan dimintai pertanggungjawabannya. Tentunya kata Nabi, tidaklah seseorang dihisab dengan detail illa uzziba, kecuali dia akan disiksa. Mereka akan mampir dulu ke dalam neraka, setelah selesai disiksa di situ, maka akan dimasukkan ke dalam surga. Memang ujungnya surga, tetapi golongan yang ketiga ini mampir dulu atau masuk terlebih dahulu ke dalam neraka. Tentunya kita semuanya tidak mau masuk terlebih dahulu ke dalam neraka. Untuk terhindar darinya, maka kita hendaknya memaksimalkan amalan soleh dan menjauhi sejauh-jauhnya berbagai macam dosa dan kemaksiatan. Kalaupun terjatuh ke dalamnya, maka segera bertobat dan tidak menunda-nundanya. Memang kita manusia adalah khata'un, kullu bani adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Semua manusia itu banyak salah, dan sebaik-baik orang yang banyak salah adalah yang banyak bertobat. Sehingga di samping bersemangat beramal soleh, dan yang kedua bersemangat juga untuk meninggalkan maksiat secara maksimal, yang ketiga ketika terjatuh dalam kesalahan segera bertobat dan memperbaiki diri. Mudah-mudahan dengan itu bisa masuk ke minimalnya golongan yang kedua, yang di akhirat akan dihisab dengan hisab yang ringan, tentunya diiringi dengan doa. Mudah-mudahan dengan empat amalan ini kita bisa masuk ke dalam golongan yang kedua. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Itu mungkin yang bisa disampaikan di malam hari ini. Selesai syarah hadis yang ke-8. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita memasuki hadis yang ke-9. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.